Bapak Ibu yang berbahagia, jamaah yang dirahmati Allah, tibalah saatnya kita fokuskan pikiran dan hati kita untuk menyimak tauziah peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Al Ustaz Kyai Haji Abdullah Saad yang akan dirangkai dengan doa. Dan untuk itu kepada beliau Al Ustaz Kyai Haji Abdullah Saad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa tabarakallah min ilahin karim. Basyaratna ayatuhu fi dzikril hakim. Bibisyarah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Faman faja'athu hadhil bisyarah وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فضيلة الحبائب والعلماء إنكم كلا مولي أكن أتاميني بون guru kita الحبيب الشريف ملاحلة إنكم سامبون ngajak sarang-sarang kita nindakake salah satu amal yang saking saene Allah piyambak nindakake. Kita sering menganggap solawatan ini aneh. Solawatan ini hal yang jarang, bahkan hal yang tidak bisa kita terima dengan legowo seperti halnya amal-amal lainnya. Sedangkan solawat adalah amal yang sampai-sampai Allah sendiri menjalankannya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi. Kenapa kita masih menganggap solawat ini hal yang aneh? Sedangkan solawat bukan hanya amal yang diperintahkan untuk manusia, tapi dijalankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kalau kita baca solawat, lalu kita ingin tahu maknanya, kenapa bahasanya bukan seolah-olah kita memiliki solawat sendiri untuk Rasulullah? Kenapa selalu solawat kita bahasakan Sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad? Solawat Allah muga-muga tetap datang Kanjeng Nabi Muhammad. Duh Gusti Allah, mungkin jenengan maringaken solawat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak mengatakan solawatuna ila Rasul, solawatuna ala Muhammad, solawat kami untuk Nabi Muhammad. Kenapa harus solawatnya Allah untuk Nabi kita Muhammad? Itu menunjukkan bahwa yang paling berarti dari solawat adalah solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad. Kita niki nyamung minta muga-muga solawat itu seterusnya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu sebenarnya sadar bahwa solawat itu adalah pekerjaannya Allah. Umat manusia ini diperintah betapa mulianya menjalankan amal, di mana amal itu Allah sendiri menjalankan. Kita sering seolah-olah kalau sudah solawatan itu, wah kok solawatan bareng banget barang ki geopo tuh. Lombok yokono maca Quran, lombok yokono wiridan rumangsane. Orang ngerti nek solawat itu justru amal yang sampai Allah sendiri menjalankannya. Tasyarrafna bis solawati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mugi tambah mulia sebab estu muga-muga kanthi berkah majelis niki saged tambah semangat selak napa mau selawat dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Yang kami muliakan Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh pejabat pemerintahan, Bapak dari kepolisian, dari TNI yang hadir, ingkang dalu meniki, insya Allah sareng-sareng kesoan rahmatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lan sedaya kaum muslimin muslimat khususipun yang ada di Songgo Langit, namine mun kereng Songgo Langit. Ya, mugi-mugi sekereng ora napa namanya bener-bener nggih gadah himmatul aliyah seolah-olah langit we disangga. Muga-muga mawon cita-citane nggih setinggi langit lalu diberikan keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Muga-muga sing amine banter utange lunas niki mangke. Ya bibe ngantek tangane diangkat amin. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, mungkin karena waktunya sudah malam, saya sedikit banyak akan menyampaikan mengenai maulid. Tapi sebelumnya saya tak memberikan kata sambutan mengenai pentingnya solawat. Baru nanti saya akan sedikit mengupas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di dalam Al-Quran ada mangkobah, ada cerita tentang kemuliaan seorang nabi, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari ayat ini Allah menyebutkan manaqib, mangkobah, cerita kebaikannya Nabi Adam. Yaitu ketika Nabi Adam diciptakan, para malaikat dikasih tahu sama Allah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku telah membuat khalifah di muka bumi yang namanya Adam. Lalu akhirnya malaikat pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian sekalian kepada Adam. Lalu malaikat sujud. Malaikat akhirnya menghormati Nabi Adam, bukan sujud seperti sujudnya sholat. Sujud bimakna inhina. Inhina niku merekungkungaken awak. Dalam tanda kutip, mewujudkan wujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Cerita mangkobah ataupun manakib ataupun sejarah kebaikan Nabi Adam ini ditulis di dalam Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, cerita kebaikannya Nabi Adam ini belum seberapa dibandingno manakibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Kalau Nabi Adam disebut nganti para malaikat mawon dosami sujud menghormati Nabi Adam. Tapi ada cerita sebagai pembandingnya. Menurut Imam Syafi'i, apa itu? Ayat yang tadi saya bacakan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ini cerita kebaikan untuk Nabi kita Muhammad. Di situ disebutkan Allah dan seluruh malaikat yusalluna ala nabi, bersolawat terus menerus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menurut Imam Syafi'i isih onjo niki, isih mulya Nabi Muhammad. Kalau hanya untuk urusan disujudi malaikat, dihormati malaikat, itu terjadi hanya sekali. Tapi solawat yang dijalankan malaikat untuk Rasulullah, yusalluna ala dawam, terus menerus tidak pernah berhenti kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hal yang kita jalankan bersolawat itu bukan hanya menggembirakan Rasulullah, tapi para malaikat pun remen kangge kita niki umat sing gelem maca solawat. Mungkin jenengan nate mireng solawat, lho Pak, saya biasa solawat kok ndak seperti itu ya. Iya, wong solawate wong gentan. Solawat itu sebenarnya sama, nilainya sama. Dene jenengan nate mireng bilih, ya Rasulullah, kaifa usolli alaika. Dos pundi carane kula sholawat datang panjenengan. Lalu Rasulullah menjawab, carane Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek kula kok ora tega to arep muni ala Muhammad niku ora tega. Sebab kula piyambak ngeten niku mawon wis dimulyakno nek kene wis kaya apa remene. Acara selanjutnya akan diberikan tausiah oleh Ustaz Abdullah. Ngono niku ati kula wis remen. Lah masa aku ngundang Kanjeng Nabi kok njangkar jenenge niku ya ora penak. Coba sampean acara selanjutnya akan diisi pengajian. Dul maju dul ngono ndak ora penak. Aku langsung mulai. Begitu pula lesan ini refleks untuk berkata sayyiduna karena apa? Kalau Rasulullah mencontohkan Allahumma shalli ala Muhammad bagi Rasulullah. Loh kalau kita menambahi sayyiduna berarti kita tidak taat. Al-hurmah khairun minat ta'ah. Dalam kaidah fikihnya, hormat itu lebih baik daripada taat. Loh ngono lho, iku adab. Nomor sepuh rawuh, terus sampean damel kewedang, alah nang ra usah, ah kebeneran bu, malah ngirit ngono. Iku ya yes, memang delondong niku namanya. Maka refleks kita menyampaikan sayyiduna bukan berarti saya menambah-nambahkan dari Rasulullah. Tapi karena memang batin ini harus ada niat untuk ihtiram. Bukan cukup mencintai Rasulullah. Wahbub nabiyaka thumma azim qadroh. Jangan dipisah. Cintai Nabi Muhammad, muliakanlah pangkatnya. Kalau kita mencintai saja kurang cukup. Wahbub nabiyaka thumma azim qadroh. Muliakanlah pangkatnya. Jeneng menusawe ora ditambahi pangkate, kadang burine ditambahi MMBA, burine almarhum. Ngono nek ora disebut loro ati kok. Kaji ora disebut hajine we demo. Aku kaji lho larang-larang. Lah ping pira ping papat, dadi nek nyebut kudu ping papat. Ingkang kula mulyakaken Bapak ha ha ha ha dul kunyut ngono burine. Lan iki kula angen-angen ke sekedhik. Jadi kembali kepada napa wau bab selawat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Wau Kanjeng Nabi ketika menjawab, kalau kamu ingin berselawat kepadaku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu bagian dari contoh. Dan tolong jenengan sadari, jangan dikira kita, khususnya Habib Syarif, tidak paham bahwa itu contoh dari Rasulullah. Kita juga suka bersolawat-solawat Ibrahimiyah seperti itu. Tapi, coba. Jenengan datang ke mereka yang tertinggi. Diundang pengajian. Barniku Habib Syarif yang mimpin solawatan, namung mimpin solawatan satu saja solawat Ibrahimiyah. Kuat 5 menit sampai. Kok lu gak longok ki mudeng padahal? Mari Anda bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono tok. Nganti iso sak jam setengah. Top sampean. Tapi tadi kita dikasih solawat sing macem-macem. Tanpa kita sadar berapa ratus jumlahnya. Kita ndak tahu. Ini menunjukkan apa? Ini dalam rangka talwinut ta'ah. Ketaatan kepada Allah itu mestinya harus ada apa? Warna-warna yang berbeda. Karena apa? Kalau ajek, wong ki bosenan. Ya jangan ngomong no bojo lho. Karena saya paling tidak suka nek ana wong muni bosen karo bojone. Ki sing ora waras, ki sing bosen niku. Allahumma shalli ala Muhammad. Makane ibu-ibu cekne bapak-bapak ora bosen ki kadang kudu ngolah ngaleh, kadang rambutnya ilang, kadang rambutnya ijo ngono. Ini ngadepi wong lanang sing boten kirang waras-waras ngoten niku. Naudzubillah min. Jadi kita dikasih selawat sing macam-macam itu bukan berarti kita mencari selawat yang tidak afdol. Selawat semua afdol, tapi dalam rangka supaya tidak terjadi mulul bosan di dalam kita berselawat. Tadi ada Allahumma shalli ala Muhammad mungkin. Atau mungkin ya Rasulullah salamun alaik. Semuanya ini solawat, ini salam. Salli wa sallim da. Maknanya solawat semuanya. Salli wa sallim da iman ala abad. Kenapa? Ahmad ala habibi. Salli wa sallim da iman al ahmad wal ali wal ashabi man qad. Ini semuanya solawat walaupun kalimatnya diwolak walik. Sholli duh Gusti Allah mugi panjenengan paringaken rahmat takzim solawat panjenengan ala Ahmadah dumateng nabi kita sing namine Ahmad, karena Ahmad Muhammad itu sama. Wal ali dan keluargane, wal ashabi lan sohabati, lan semua sohabati. Siapa mereka? Man qad wahada. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi niki solawat sami. Cuman dibuat sing macam-macam agar kita tidak terjadi mulul bosen. Ngerti-ngerti alhamdulillah songgo langit malam ini sudah berapa ribu tadi solawat yang kita baca. Muga-muga berkahi kita sedaya Allahumma. Ngono ceritane pertimbangane. Tentang solawat, ada hal yang penting, yang menarik, yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa solawat adalah amal yang seperti halnya amal-amal yang lain, walaupun kita tidak patut ngomong ke ranking-rankingnya. Karena kalau kita jujur mengatakan, kenapa toh umat Islam itu kok ono sing seneng solawat, ono sing seneng tahlil, ono sing meneng maca Quran, ono sing ora seneng maca Quran, ono sing senengane iki mauludan, ono sing senengane kakean mulut. Halo? Bahkan katanya ada wong Islam sing keramat, ada yang keras amat, wis macam-macam. Boten sanes, karena jujur kemawon yang pertama bahwasanya innamal a'mal min barakatil ahwal. Bahwa amal kita niku terjadi karena tingkah batin kita ini. Lah mungkin wong sing seneng solawatan punya guru, punya keterangan-keterangan yang memotivasi dia untuk selalu bersolawat. Contoh kados kula ngeten iki remene nek kula ditangleti nggih, kula remen nglampahi solawat sebab keleresan guru-guru kula nggih ahli solawat. Lah nek wong sanggo langit senengane kan wis masyaallah lah, wis dinae maca istighfar ping 1000 tanpa ambekan. Nah, bangsa niku aku wis ora wani ngomong ning bagian dari kula ring ngemengin-mengini kula tak ngenalno selawat, bukan berarti kula maksa sampean untuk pindah wiridane mboten, tapi bagian yang terpenting adalah memakluminya sehingga nek ana wong selawatan ki aja geger. Nah, untuk bilah nin disebutkan Rasulullah mengatakan nate bersabda bahwasanya idza shallal abdu, ketika seorang hamba bersolawat, ja'alallahu min nafasil musalli, Allah menciptakan dari nafasnya orang yang bersolawat tadi humamatan baydha. Disebutkan Allah menciptakan humamah. Humamah niku mega sing putih. Loh kok ora ketok aku mau bolak-balik solawatan. Ini unsur ruhaniah. Nek ngomong unsur ruhaniah, gampangane gampang. Sampean duwe nyawa mboten? Ketok pora? Mbok sing jawab ya bareng-bareng ngono. Jawab kok ketok iki sing liyane apa ora duwe nyawa ngono batinku iki. Anda punya nyawa? Gadah. Nek wis ngomong di nyawane ora roh. Karena apa? Ini dimensi ruhani. Kalau Allah, kalau Rasulullah mengatakan dari satu nafasnya orang yang bersolawat ini, Allah menciptakan humamatan baydha, mega yang putih. Ini adalah unsur rohani yang kita tidak tahu. Tapi kita harus yakin. Karena yang ngendikan Kanjeng Nabi. Rasulullah tidak pernah, tadi disebutkan Bapak RW kita, Kanjeng Nabi itu jujur sidik. Ora mungkin salah. Karena layan tiku anil hawa, tidak pernah muncul dari hawa nafsunya. Lalu untuk apa humamah tadi? Apa gunanya apa tadi mega yang putih tadi? Allah memerintahkan humamah tadi untuk menuju ke dalam pintu rahmatnya Allah yang ada di dalam sistem-sistem ruhaniah Allah yang ada di langit-langit sana. Setelah itu diambillah beberapa unsur rahmatnya Allah, lalu dibawa kembali menuju kepada tempatnya orang yang solawat. Fa'ayu kotrotin kotorot. Kalau satu tetes itu menetes ke bumi ini, ja'alallahu dzahab minha. Allah menciptakan bumi yang dibuat solawat itu bermuatan emas. Loh, berarti kengko diduduk jerone emas. Artinya apa? Tempat itu akan menjadi barokah. Iki nek padha-padha angen-angen. Maaf sewu nyuwun pangapunten, maaf sewu nyuwun pangapunten. Padha-padha tanah. Tanah gentan kalih Muria, mriku nginggil dhuwur Gunung Muria Kudus nika. Kira-kira tanahnya sami napa mboten? Sami padha ora enak dipangan asli. Mangsane nek wong Kudus terus sing nek dhuwur gunung kono iku mangane lemah ngono mboten enak dipangan padha lemahe. Gene napa kok wong bendina ewonan mriko ning awake dhewe renggene gentan ya paling mauludan tok. Kenapa? Karena muatan ruhaniahnya para hadirin. Sampai di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa ghubarul Madinah, lebu sing mawul-mawul nok gone Madinah itu tombo penyakit juzam. Tombo penyakit lepra. Kenapa? Karena unsur ruhani, bukan karena wah iki dideteksi iki mikroskop arep mbah kroskop. Mbok ngerti sing jenenge Madinah ya pasir. Karena apa? Di situ ada jazbah ilahiyah. Ada ketertarikan sing bangsa kepangeranan yang di situ tempat bukan sembarang tempat. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan napa ghubarul Madinah apa tadi mawul mawule kok napa tanah Madinah itu menjadi dawa, menjadi tombo bagi penyakit juzam. Karena apa? Karena unsur ruhani. Wah, oh, ora sirik jelas kono mloken sirike. Pokoke Kanjeng Nabi ngendikan ngoten, sampean ngandelno monggo ora ya ora apa-apa. Wong Kanjeng Nabi wis kedarung ngendikan kok. Lah nek kula ngandel ngoten iku nek pas kula teng Madinah riyen umpama ana wong numpak motor banter wis terus akhire lebune mawul-wawul aku ya malah seneng. Alhamdulillah tombo penyakit. Lho, aning kira-kira umpama lebune mawul nok gentan pripun? Jawabannya langsung flu burung kok. Rapi enak. Kenapa? Unsur rohani. Lah, solawat itu bisa menetralkan unsur-unsur rohani yang selama ini negatif. Ada toh tempat sing nek dinggone ku selalu paling cocok ngelingi maksiat. Ono to no? Panggonan sing angger linggah nek kono kelingane bojone wong, ninjene wong adus ngene iku. Karena muatan rohani. Tapi podo-podo ono panggonan yang karena di situ sering dibuat solawat, sering dibuat zikir, itu berpotensi positif dalam muatan rohaniahnya. Sehingga kenapa kita solawatan di gentan ini, di Songgolangit ini? Kenapa? Ini kesadaran dari warga Songgolangit sing pengen bermuatan positif dalam nilai rohaniahnya. Ngandel yo monggo ora yo ra fadeen. Bahkan wa ayyu qatratin qatarat ala qalbi ahadin ja'alallahu al-iman minha. Kalau tadi yang dibawa ghumamah baydha yang dibawa oleh mega putih niki wau kok nganti netes nok dodone wong kafir, fa insyaallah dadi iman mangke. Gen kula niku rasah kemenyek-kemenyekan ya iki cerita. Nek sampeyan nek ra diceritani kok apa tenan dul ngono iki. Gen kula niku sering Habib Syarif niki ben Minggu kliwon kecuali wingi. Ben Minggu kliwon selawat teng gen kula bareng-bareng para habaib. Kathah sangat dirawuhi tiyang kathah lah. Insyaallah angger kersa rawuh ya oleh perketanan sosial bagi seluruh rakyat. Karena insyaallah Habibie ya seneng sebab seneng ketahne ini. Itu subhanallah. Awal-awal kita mengadakan itu perubahan luar biasa. Di daerah kami itu awal kulom lebet pelesungan. Itu ada satu guru SMP lah gampangannya. Sing intini pun ngajak kepada agama selain Islam. Barokai kita nganakno sholawatan yang ngajak itu tadi sak keluarga langsung sadar kembali. Balik ring Islam, sak anake, sak bojone, sak moro tuane, sak wong tuane, sak tetek bengeke. Barokah sholawat. Lalu selanjutnya apa? Coba nih kok putra-putra alit-alit. Bandingkan nih ono panggonan terus diundang ke artis. Wah, buka sidik, jos. Wah. Apa yang terjadi? Ya buka-bukaan, ngajar-ajarannya buka sidik, jos. Gadis mungil tanpa stoking. Umsera. Ya akhirnya ora stokingan kabeh. Loh, iya apa enggak? Ya mbok ya diangen-angen. Kenapa kita malu-malu mengundang mau sholawat? Kalau ditanya, kenapa aku mau sanggol langit aneh-aneh nggih sholawat? Hei, kami ingin tentram. Kami ingin daerah kami terjaga ruhaniahnya stabil. Bermuatan positif. Sehingga orang-orang di tempat kami mugo-mugo atine ketarik marang Gusti Allah lan Kanjeng Nabi. Ora kok buka sithik jos iku mau. Maka nate kula aturke salah satu fatwa dari seorang mufti di daerah Mesir, mufti Mesir wis iku nek ngalime ora usah diomongke, mufti Mesir. Beliau namanya Al-Imam Asy-Syeikh Husain Muhammad Makhluf. Beliau berpendapat bahwa nganakke mauludan niku wajib nang zaman akhir. Lah kok iso? Karena perayaan maulid itulah yang akan menandingi perayaan edan-edane wong edan. Sekarang ini kalau daerah kita coba mbon nek ra ngandel coba istiqomah setahun ngundang sing bangsa ranggenah-ranggenah ngeten niku. Terus mboten usah ngundang selawatan ngeten niki. Lihatlah perkembangan anak-anak di daerah itu. Riyen awal-awal teng Plesungan niku cah cilik niku senengane lafate niku kula ngante apal. Woyo woyo ngono. Aku yo ora mudeng kok yo woyo woyo iki apa ya aku ora mudeng iki panganan apa niku yo ora mudeng. Lah itu subhanallah sekarang mendingan. Kranten apa? Itu tadi. Kalau tadi Habib Syarif mengatakan, jenengan ora paham selawatan ora apa-apa. Sampeyan umpama ora An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi. Lalu disebutkan di situ, An-Nabi kepada Nabi sallu selawatlah kepada Nabi. Lalu wayana lul barokat kullu man shalla alaihi, semua yang bersolawat akan dapat barokah. Jenengan sing ora mudeng ngemet sewu, maaf sewu, termasuk putra-putra niku, apakah tidak dapat sesuatu? Tentu tetap mendapatkan sesuatu. Kalau dalam batin kita, kita siapkan bahwa kesini kita tujuannya solawat. Dan nek rene ku tujuannya gur pengen delok. Ya ngaji lah bang, pengen delok ono ketek ukle ngok. Ana wong ngomong ngene iki iso diarani ketek okling ya astagfirullah. Kula gadah kanca namine Pak Solikin. Zaman ana jamura rawuh teng kene, gentan niku ana wong takok, "Eh, ndek bengi ki ana ketek okling?" Ndek bengi ki ora ketek okling, ndek bengi ku musik pengusir hantu. Pengusir setan. Dadi kok ana swara iku kok malah melayu iku? Nah, aku ora ngomong lho. Ini selawat cah cilik-cilik ini kan subhanallah sekali-kalilah. Kula yakin lah ngeten iki ana biayane nekakno ngeten iki. Tapi kan sekintenipun putra-putra kita nggih dalam hidupnya itu pernah punya wacana, "Oh, bapakku biyen nek mauludan iki nganakno selawatan deh." Kira-kira itu lho. Kenapa? Karena kalau kita tidak berpikir seperti itu, kita orang tua zaman akhir itu roto-roto sudah berhasil untuk meracuni batin anak-anak kita. Jenengan ketika kula terangke, coba sampean nekakno woyo-woyo, nekakno buka sithik jos, ngene iku kira-kira sampean kan ora kepikir, "Ah, ya ora mungkin deh sanggo langit kok." Kan ngono ta? Tapi TV niku padha. Sampeyan kira-kira nek nekakno orkese ora mungkin, tapi TV niku benlek, tangi turu cetit ya buka sitik jos. Lho ngono niku tandingane apa nek mboten nekani selawat ngeten iki? Ki longak-longok ki mudeng apa mumet apa malah loro ati niku antem. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kembali berkah daripada solawat itu unsur-unsur positif daripada humamatun baydha yang tadinya itu dipun perintahkan Allah untuk mengambil rahmah ilahiyah untuk diteteskan kembali di mana tempat di situ ada solawat. Masjid-masjid kita sekarang sudah sulit untuk solawatan. Kalau dulu di daerah-daerah masih banyak beradzan solawatan, tapi nek masjid-masjid gen kula anggapane iku bid'ah. Nino kene simbah, kene kan masya Allah lah. Kula piyambak ya ora usah kakean cekentik, arep solawatan ya monggo, ora ya ora fadhen. Nek kula ditakoni, lho napa solawatan beradzan iki ana dalile to? Ana. Dalile yo hadis yo riwayate Imam Muslim yo sahih. Idza sami'tumul muadzina faqulu kama yaqul au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nek kowe krungu wong adzan ucapno kaya sing mbok turungokno mau piye? Allahu akbar jawabane asyhadu an la ilaha illallah jawabane sami kecuali hauqalah la haula wala quwata illa. Lalu Rasulullah mengatakan, summa sallu alaiya. Nek bar adhan mbok jawab, kue sholawato karo aku. Summa salu, lalu mintakanlah Allah ing Allah ni ilayyal wasilah. Aukamakala, lalu mintalah kepada Allah untuk aku diberikan wasilah, derajat yang tinggi di akhirat. Jadi perintah sholawat bar adhan ku ceto wela-wela. Dene ana alasane, wah aku niku nek aku salat qobliyah niku nek krungu wong selawatan niku anu opak, keganggu kok iku kupingmu sing kurang waras. Jujur mawon kula niku ustid. Niki nek ora krungu apa-apa malah mikir candal kula niku. Dadi alasane wong ora seneng saya sadarkan, selawat itu banggalah Anda berselawat karena Allah berselawat. Setiap kita solawat, banggalah karena Allah bersolawat. Anda yang ngeduk-ngeduk no solatmu. Allah itu rasolat. Apa no Allah li solat? Tapi inna allaha wa malaikatau yusalluna. Kok kaya-kaya no menting-menting no men, kok kaya-kaya solawat kira no regane. Ki mudeng yang ngono ora ya alhamdulillah. Alhamdulillah nek teng daerah-daerah niku tesih ana manggon ning omah anyar disolawati. Kaya wong sanggo langit di tahun 45. Saniki simbah wis ora ana wong terbangan. Coba omah sampean terbangi solawati. Ya Allah, anak lahir di anakno walimah. Walimah tu laki kok. Oke, setuju. Apa to walimah tu? Mengen. Walimah niku mengen. Paham? Walimah akikoh niku mangan-mangan dalam rangka akikoh. Lah coba toh ngundang tonggo ligur mangan tok enake apa to? Ane aku sih kebenaran malah orang entek-entekno tenaga. Tapi coba sampean akikoh ati Allah sedurunge sampean selawatan sik ngundang Pip Zarif suarane deh. Solawatan sih anak cilik sing lagi lahir niku dibiasakno krungu solawat betapa indahnya anak itu nantinya. Sudah akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wa ma min holokin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Anak itu bisa terpuji kalau ada hubungan sama Rasulullah. Kalau tidak punya hubungan sama Rasulullah, ora ono anak bekti ring wong tua. Ora ono sing ono igur wedi. Anane ndilak-ndiluk sebab kuatir nek ora ndiluk, ora dinge duit, ora oleh warisan. Bab hormat gak ono. Karena apa? Hormat kepada orang tua itu khuluqun nabi, akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada istri bisa berbakti kepada suami. Tidak ada istri yang memposisikan baiknya menjadi istri kepada suaminya. Apalagi ketika melihat suaminya nembih mawon menghadapi masalah. Lalu dia ingat Rasulullah mengatakan, khuliqatil mar'ah min dhil'in. Manusia wanita itu, wanita niku didamel sangka tulang rusuk. Seolah Rasulullah ingin mengatakan, hei wong wadon, tugasmu iku dadi tulang rusuk, dadi pelindung sangka jeroane atimu. Kalau ada istri yang terkonsep seperti itu, tiada lain mutalaqqan an zainil wujud, karena punya hubungan dengan Rasulullah. Tidak ada suami yang tahu bagaimana itu. Jadi suami sing apik, di mana-mana setia. Dia rewelas asih marang istrinya. Bagaimana menjadi nahkoda yang benar-benar mengarahkan istri dan anak-anaknya untuk selamat berbahagia dunia akhirat. Orang mungkin nih orang kenal Kanjeng Nabi. Apakah seperti itu? Lalu panjenengan nganggap Rasulullah orang penting dikenal nonok keluarga. Apakah cukup Anda mengatakan, "Lho anak saya nanti akan saya didik baca Quran." Lho sampean ngono ngomong ngono tok iku wis salah. Ngomong ngono tok wis keliru. Mung Kanjeng Nabi ngendikan kok, "Adibu auladakum bi thalathi khisalin." Ajarno anakmu telung perkara. Ajaro tata krama anakmu iki telung perkara. Siji, hubbi nabiyikum, cinta nabi. Wa ahli baiti, cinta keluarganya. Baru akhiro atil Quran, baca Quran. Lah kita ngeduk-duk no Qurane, cinta Nabi ini kapan? Budayakanlah sholawat. Budayakanlah anak-anak kita agar hatinya itu punya pengenalan khusus kepada Rasulullah. Di mana wacana sekarang ini sing dikenal namung artis-artis kemawon. Sampai-sampai kulo niku nek kadang rodok setengah meleh ke sidik lah. Gini nopo to nek anak no mauludan kok geden-gedenan, ono tarub, ono apa iki? Bangsa son iki apik, pamane. Jawabane sederhana. Yu krana marto nuwun marang Gusti Allah, kita niki pernah diparingi tuntunan arupi Kanjeng Nabi, iso ngarahke uripe kula jenengan sak anak bojo, iso selamat dunia akhirat. Syukuran tendensinya. Lah wong sampean nampa tamu, nampa duwe mantu anyar, nampa tamu, nampa mantu anyar sing durung karuan waras wis digedhek-gedhekno kok. Lho, iki cetho iki tak larakno wis sisan. Wow. Maratua kula riyen oleh kula. Wah, sembelihno pitik. Arep muni iki sembelihno sapi kok ya ora ndek modal. Kula yo mikir ya aku iki mantu durung karuan aku iki waras lho kok yo ono slametane bareng. Kok slametan syukuran ta? Bareng aku yo ambek mikir niki jane iki maratuaku iki nyemblehno pitik iki dalam rangka syukuran apa slametan ya. Sebab nek slametan iki muga-muga berkah iki nek kira-kira dolah iki ora slamet muga-muga ndang mental ngono watane. Hei orang-orang yang mengaku bahwa itu adalah budaya, kenapa tidak Anda budayakan syukuran atas nama Rasulullah yang besar? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur akan ditambah. Ditambah apanya? Min dhi'nopo. Idhil jaza min min jinsil amal. Tergantung amalnya apa. Ini jenengan syukuran sebab Rasulullah. Anda akan ditambah tentang Rasulullah. Tentang apanya? Tentang cintanya. Tentang mengenalnya, tentang mengikuti jejak lakunya, kan ngoten. Jadi kalau kita mengadakan hal-hal sedemikian ini, Pak, insya Allah balasannya ya sesuai dengan hal yang kita lakukan. Kalau kita ini mengadakan mauludan, solawatan, kita akan dapat kebaikan-kebaikan daripada balasan Allah yang melalui apa yang kita lakukan, yaitu solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tahu-tahu keluarga kita mengke bakale dadi tiang sing genah, tambah yakin ring Gusti Allah, tambah cinta ring Kanjeng. Alah yang penting itu lah iman, apa itu cinta-cintanan. Anda berkata seperti itu perlu kita angen-angen bareng-bareng. Apa kira-kira sampean kalih kula niku cukup mengatakan yang penting lah iman, apa iku cinta-cintanan. Kanjeng Nabi nate dawuh, "Wa yatafawatun nas fil imani ala qadri tafawutihim fi mahabbati." Orang itu tafawut memiliki kacek. Kacek ini kenapa itu kan? memiliki tingkatan antara satu dan yang lain dalam bab iman kepada Allah, itu carane niteni, carane nimbang, carane ngerteni, ukurlah berapa dhuwur, berapa besar cintanya sama Rasulullah. Jadi cinta kepada Rasulullah itu dasar dari keimanan. Kalau cinta kepada Rasulullahnya kuat, imannya mesti kuat. Nek ana wong ngomong, "Ah, cinta-cintanan," yakin mawon, imane derek. Jadi aja gumun nek ana wong-wong sing jarene ngono iman ngono, nek wis wayahe nyekel dhuwit ya iman metune. Apa mau? Wah, nek nggo ketono iman. Halo. Tapi nek wis urusan bab perduitan iman. Bareng-bareng ah. Halah. Nek nalika nek ngarepe wong ngono sih, wah ana wong ayu ra ketok. Karena iman. Tapi nek dhewean imron. Nah. Dak penak iki nek ngomong ngoten niku. Kenapa? Karena Anda yang mengatakan iman, itu urusannya, kowe ndek cinta ra karo Kanjeng Nabi. Kalau Anda punya cinta, apalagi mendalam sama Rasulullah, ana titenane wong cinta niku ora bakal pengen nglarakno atine. Orang kalau mengatakan cinta kepada Rasulullah, ora mungkin pengen nglarakno atine Rasulullah, kira mungkin. Arep ngomong banter karo wong tua, "Ya Allah, cintaku kepada Rasulullah memanggilku untuk jangan berkata kasar kepada orang tua, sebab Rasulullah ora seneng suaramu banter karo wong tua." Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah arep maksiat mikir, apa meneh nek ngerti hakikate keberadaan Rasulullah. Kalau tadi Habib Syarif menceritakan, mungkin cerita niku nek wong sanggo langit rada ngene-ngene ngangen-angen ngono padha jenengan kalih kula. Apa tenan masuk surat kok ana balesane kan ngono ta? Anggepane kan ngono ta? Era. Anggepane kan Rasulullah iku nek pun sedo terus mantan rasul ngono. Wis sudah ana urusan hehe, mbok ya wis bolak-balik kula aturke. Hidup Rasulullah setelah beliau wafat itu mengalami hayatun barzakhiyatun khususiyatun. Kehidupan di alam barzah yang khusus, yang semua nabi, semua rasul memiliki. Kalau jenengan rodok kangelan mahamine gampang. Elingono Isra Mi'raj niku nabi ketemu sapa? Ketemu Rasul, ketemu Nabi, dari mulai Nabi Adam ngantek Nabi Isa, sedoyo arwahan wa ajasad dan sa'awa'e sa'nyawane, melu sholat Rasulullah, tenggene Baitul Maqdis, ngono mau isih minggah ketemu tenggene langit sab 6, ketemu Nabi Musa, lalu ketika oleh perintah 50 waktu, dadi diringan kok. Lho niku pelajaran, Nabi Musa isih dane wis pirang ewu tahun, tapi masih bisa bertasarruf, karena apa? Rasul, ora dolah kang. Lah nek pabandingane ku awakmu ngono ya memang ra patut. Nek Anda membandingkan ku Kanjeng Nabi karo kula jenengan iki ya ora patut, ora pas banget, Kanjeng Nabi niku kehidupane, Kanjeng Nabi nate ngendikan kok, "Wa mamati khairul lakum." Kematianku besok apik kanggo kuwe. Lho, sedo men sae Rasul. Iya, saene nok pundi? Tu'radu alayya a'malu ummati. Kabeh ngamale umatku dilapurno aku. Iku nek aku wis mati besok. Lho, Kanjeng Nabi pun seto berarti kita yakin ada dimensi kehidupan yang lain yang dimiliki Rasulullah. Sampai beliau mengatakan, kabeh amale umatku dilapurno. Bahkan secara khusus podo-podo amal, kalau tak tanglet, jenengan ini mau sholawatan ke amal badan. Amal apa amil? Amal apa amil? Amal. Kenapa sholawat janjane kan pun cukup. Bahwa sholawat ya dilapurno, maksiat ya dilapurno ring Rasulullah. Kan ngoten. Tapi sholawat khusus. Kanjeng Nabi mengatakan, "Sallu alaiya hai sumakuntum fa'inna sholatakum tu'radu alaiya." Hei para umatku, solawato kue marang ingsun, karena dimanapun kalian bersolawat, dilaporkan kepada saya, kami. Kepada saya, kata Rasulullah, di waktu niku para sahabat matur, ya Rasulullah, lah niki lak jenengan seh gesang, lah nek pun seh doang benjing ribut. Langsung Rasulullah menjawab dengan diplomasinya, innallaha harrama ala tilkal ardi antakula luhumal ambiya. Hei, bumi iki diharam ke Allah, dulit jasate para nabi iku jasate. Oh, jomene bab ruhania. Lho ngono lho. Ya kanthi mekaten kita maca selawat kudune semangat. Selawat iki Gusti Allah nglakoni, malaikat nglakoni, Kanjeng Nabi dilapuri ndek. Bahkan sing dilapurno ndoten namung kita piyambak. Sing dilapurni, ya Rasulullah, qad shalla alaika fulanun ibnu fulanin. Wahai Rasulullah, telah membaca solawat kepadamu seseorang, anaknya seseorang, bapaknya disebut, betapa mulianya. Alhamdulillah, wis rada tertarik karo solawatan. Sing jawab wong loro. Sing liyane mbah iki katane arep lebu sesek-sesek tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir tentang kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad, sering mungkin kita aturkan kurang 5 menit ampun kuatos. Insyaallah mugi-mugi mutabiqah napa sing kula aturaken. Kalau kita ditanya Pak Dullah apa dalilnya nganakne Maulid, jawabane rasah geger. Sing anakno maulidan iki Kanjeng Nabi piyambak. Memperingati hari lahir iki Kanjeng Nabi piyambak. Dalile Kanjeng Nabi ditangleti ya Rasul jenengan kok nek dina Senin poso. Lah iya wong fihi wulidtu. Aku dina iku lahir, dadi aku iki poso krana syukuran sipate. Dalam kaitan mengkaten memang pernah Ibnu Hajar Al-Asqalani ditanya, apakah ada hadis makalah sangka Rasulullah sing sharih sing jelas mengenai pentingnya maulid? Jawabane, jane nek cara ucapan dak ono. Sing sharih niku dak. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari mengatakan, walaupun ora secara langsung, tapi kita dikasih pelajaran Rasulullah yang nuansa pelajarannya itu pentingnya maulud dan juga ada di situ. Apa itu kata Rasulullah? Ngene, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, ngene lho, zaman Rasulullah awal teng Medina, wong Medina nek tanggal 10 Muharram, wong Yahudine poso. Kanjeng Nabi tanglet, wong Yahudi, sampeyan iki nek tanggal 10 kok poso kabeh bareng-bareng iki terus apa karepmu? Anu Muhammad, aku iki syukuran, kami ini syukuran sebab biyen Allah memberi rahmat khusus pada nabi kita, panutan kita Nabi Musa. Di tanggal 10 ini Allah selamatkan Fir'aun ditenggelamkan. Jadi setiap tanggal ini, tiap tahunnya saya syukuran. Kami syukuran. Carane poso. Loh syukuran kok poso? Kok ora senek-senekan? Kan ada nah. Syukuran niku badlun nikmah. Alama yardohulumun. Menjunakan nikmat untuk mencari ridho sing aweh nikmat. Itu syukuran. Syukuran ini macam-macam. Arab syukuran persenekan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kayak. Arep syukuran macane Quran kek ora apa-apa syukurane penting. Jenengan gadah putra lulus geng sekolahan terus sampean tukokno jadah pasar. Jadah pasar nggih. Jajan pasar, jadah pasar padha. Terus sampean aturno ting tonggo tepale. Itu ya syukuran utawa ibu-ibu, aku tak poso nang sesuk wong dina iki kowe lulus muga-muga diparingi nek napa nikmat sing tambah kathah, aku tak sing sesuk sing poso. Lho, kenging. Ibu-ibu terus ngundang ibu-ibu PKK. Wah, terus disembelihno pitik 8. Wah, terus ditakoni Bu Marti, niki wonten acara napa kok njenengan nyembelih wedhus napa pitik 8? Anu alhamdulillah kula syukuran bojo kula nikah melih. Umpamane iki umpamane kok aku tak melu nekane iki lho. Kok ana men sing wong aneh kaya ngonten. Halo. Syukuran kenging. Lah Kanjeng Nabi setelah mendengar, oh berarti kowe syukuran untuk Nabi Musa. Iya, nahnu ahakku minkum bi Musa. Nek syukuranmu marang Nabi Musa, kami lebih berhak. Kowe matur nuwun marang Allah untuk Nabi Musa, aku kudu luwe. Maka tiap tanggal 10 Muharram sampean poso beden, siam beden. Nah, iku janjane ya urusane ya sampeyane iki ora kok syukuran apa-apa, syukuran Nabimu. Duh. Lah nek Nabi Musa wae disyukuri, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, lah untuk nabi kita sendiri? Sedangkan Allah mendawuhkan laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika rasul diutus di muka bumi ini, Allah memberikan minnah, anugerah yang besar. Apakah kita tidak mensyukurinya? Bahkan di dalam ayat yang lain, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Nek oleh fadl, nek oleh rahmat, kon ngetokno bungae. Apa itu fadl? Nek cara Ibnu Abbas, fadl niku ilmune Allah. Dadi oleh ngelmuku kudu ketok bunga. Mulih kok kene ngeten iki tekan omah kudu mesem-mesem dhewe ngono. Lah nggih, nggih. Tekan omah mlebu kamar gak cekel wong sampeyan. Atau rahmat, apa itu rahmat? Kalau Anda dapat rahmat, Anda harus ketok bungae. Duit-duit, wah gul pengerjaane. Mulih aja meneng tok. Tukokno niku keluarga mbakso sak tukang dodole ku geret mulih. Halo? Tumbas sapa kono sing asarun nikmat, labete nikmat sing diparingno kudu diketokno sebab Allah senang dengan itu. Mulai nggodhet klambi tukokno, bojone tukokno, anake tukokno, tangga nek ira perlu tukokno kon bayar dhewe. Halo? Halo, halo? Sing burine iki ora kepenak nggih. Halo, halo? Dadi nek oleh rahmat ketokno bungahmu. Lah rahmat apa sing nandingi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi diutus niku rahmat. Rahmat itu ya Rasulullah itu. Maka untuk itu ya ketokno bungahmu nalika Anda memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak salah nek digedhekno ngeten niki. Besok insyaallah luwih gedhe meleh seneke yo. Luwih gedhe meleh. Wamine iki mesti sing rada kurang iki mangkene. Alhamdulillah. Wis pokoke nek ditakoni kenapa mandek bengi kok nganakno mauludan? Jawab syukur. Loh, Pak, syukuran kan harusnya tanggal 10. Tadi kan tiap tanggal 10. Lah nek maulid yo mesti tanggal 12. Iya. Babakan maulite tanggal 12. Pertanyaannya, efek dari rahmat yang dibawa Rasulullah, adakah ada waktu yang tidak ada rahmatnya Rasulullah? Malam ini ada rahmat Rasulullah. Kita ini perlu syukur kepada itu. Jadi syukuran ning Kanjeng Nabi aja kok tanggal 12 tok sak deglengi. Karena rahmat yang dibawa selalu menyemaikan rahmat-rahmat ilahiyah sampai kapanpun kita, sampai teng akhirat mengke. Allahumma, Allahumma, amin. Pun cekap semanten, niku atur kulo, tulung, jenengan kali kulo aja gampang digembosi wong-wong. Alah, Rasulullah alah, padha wae, ora usah diperingat-peringati. Alah, ngaten niku jawab, Rasulullah mbak anggap padha wae. Rasul sing nek salat iki sikile sukune nganti abuh, nek ngibadah nganti kaya ngono, nek sedekah nganti kaya mbok anggap padha wae. Lah nek Rasulullah iku mbok anggap manusa biasa, kowe iki manusa apa? Lah nek sing ngono iku lho, sing model ngono e biasa, terus kowe iki terus apa? Berarti manusia langka. Anda tahu, dengan kita memuliakan Rasulullah, mengagungkan nama Rasulullah, justru kita mendaftarkan diri kita ini sebagai manusia biasa. Sebab nopo, kita menganggap yang seperti itu luar biasa, maka alhamdulillah kita katut dadi manusa biasa ngono lho. Lah nek Rasulullah mbok biasa-biasakno, kuwe iki ra katut dadi manusa. Mbok iki nek mudeng ora ya mudeng ya alhamdulillah ngono mawon. Bun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli Allahumma bi jamalik wa jalalik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ah lahu zahiran wa batinan bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Stoyo lebat nyon ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz.